Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala al-wajhu tsani. Al-ibtida'. Al-muradu bil-ibtida' i'tiqadu ma haddatsa 'ala khilafil ma'ruf 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi la bi mu'anada bal bi naw'i syubhatin. Nah, ini sisi yang kedua ya. Celaan terhadap seorang rawi dari segi adalahnya, yaitu dalam perkara ibtida'. Apa maksudnya ibtida'? Ibtida' itu adalah i'tiqad, keyakinan ma hadatha, perkara yang sifatnya baru, yang tidak ada apa contoh yang menyelisih yang ma'ruf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. La bi mu'anadah, bukan dengan dasar ini penolakan, penentangan, bal bi nau'i syubhat, tapi dengan satu jenis syubhat. Itu namanya ibtida'. Nah, jadi lebih kepada i'tiqad, bukan kepada amal. Ya, bid'ahnya itu bid'ah apa? Bid'ah yang i'tiqad. Dia punya keyakinan-keyakinan yang muhdats, yang tidak dikenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari sahabat radhiyallahu anhum, yang itu bukan karena mereka ingin tentang Nabi, tentang sahabat, bukan, tapi kan ada satu syubhat yang rancu dalam keyakinan mereka itu. Baik, itu yang dimaksud dengan ibtida'. Jadi kamu keluarkan bid'ah-bid'ah yang sifatnya amalia-amalia itu enggak dibahas di sini. Yang dibahas ini yang masalah ibtida'. Dan itu pun bukan karena mu'anadah, tapi karena syubhat. Ara'ul ulama fi hukmi riwayatil mubtadi'ah. Al-mubtadi'ah ala kismain huma. Al-awwal, al-kismul awwalu man la yukaffar bi bid'atihi kal khawarij warwafidhi ghairil ghulah wa siwahum min at-tawa'ifil mukhalifina li usuli sunnah khilafan zahiran lakinnahu mustanidun ila ta'wili zahirihi sa'ighun. Al-qismu tsani man yukaffaru bi bid'atihi allati yakunu at-takfiru biha muttafiqan alayhi min qawa'id jami'il a'immati kama fi ghulatir rawafid man da'wa ba'duhum hululal ilahiyya fi aliyin radiyallahu anhu aw fi ghairihi aw al-iman biruju'ihi ila dunya qabla yaumil qiyamah. Fa'amma man la yukaffaru bi bid'atihi fa fi qabuli riwayatihi madhahib. Pendapat ulama tentang hukum riwayat mubtadi'. Kalau ada mubtadi, ahli bid'ah, membawa riwayat, apakah diterima riwayatnya dengan pengertian bid'ah yang di atas tadi ya? Maka untuk bisa menjawabnya, penulis rahimahullah di sini mengklasifikasikan ahli bid'ah itu ada dua. Dalam i'tiqadnya ada yang la yukaffaru bid'atih, ada yang i'tiqad bid'ahnya itu tidak sampai membuatnya dikafir, seperti khawarij dan rawafid yang bukan yang ekstrimnya. Jadi orang khawarij itu sendiri kamu tidak bisa apa pukul rata, orang rawafid itu sendiri juga tidak bisa kamu pukul rata. Ada yang ekstrim, ada yang tidak. Nah, sekarang yang tidak ekstrim. Ya. Maka bid'ah i'tiqad mereka itu tidak sampai apa? Membuat mereka kafir. Begitu pula selain mereka, selain khawarij dan rawahid, dari kelompok-kelompok yang menyelisihi usul dalam sunnah. Nah, ya, misalnya kayak Qadariyah atau Murji'ah, nah, atau yang semisalnya, yang menyelisihi usul dalam sunnah tapi tidak sampai pada tingkat kekufuran. Khilafan zahiran, dengan penyelisihan yang sangat jelas. Jelas menyelisihi usul sunnah. Lakinahu, tapi mereka itu dalam penyelisihannya mustanadun. Dia punya sandaran ila ta'wili zahirihi sa'ihun. Sa'ih ini na'at untuk mustanad. Sandaran yang memungkinkan gitu. Menta'wil zahirnya. Menta'wil zahir. Baik. Artinya itulah yang disebut dengan syubhat. Syubhat ta'wil. Baik. Nah, ini dikelompokkan dalam satu golongan. Ahli bid'ah i'tiqadiyah yang bid'ah i'tiqadnya itu tidak sampai membuatnya kufur. Ya. Menyelisihi usul dalam sunnah dengan penyelisihan yang zahir, tapi punya sandaran yang memungkinkan terjadinya syubhat ta'wil. Ya. Menakwil dari zahirnya. Ayat. Yang kedua adalah kelompok ahli bid'ah yang i'tiqadnya itu yukafaru bibid'ati. Sampai pada tingkat dia dikafirkan dengan sebab bid'ah i'tiqadnya itu. Yang mana at-takfiru biha muttafaqan alaih. Menjadi sesuatu yang disepakati. Lihat. Bid'ahnya mukafirah dan itu muttafaqan alaih. Disepakati dalam takfirnya. Semua ulama, semua imam mengatakan apa? Kafir. Las min qawaidi jami'il a'immah. Kesepakatannya diambil dari kaidah semua para a'immah. Lihat. Nah, sampai dalam takfir pun perlu yang namanya apa? Ittifaq dari kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh semua para a'immah. Seperti ghulah rawafid yang fi apa kama fi ghulat rawafid, seperti yang keyakinan yang ada pada orang-orang ekstrimnya rawafid. Min da'wa ba'dihim ulul ilahiyati fi aliyin radhiyallahu. Dari klaim sebagian mereka ya menitisnya sifat ilahiyah pada Ali radhiyallahu. Antahu manhu anta ilahuna. Jadi sebagian rawaf ini ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu keluar dari masjid. Nah, di Kufah. Ada sekelompok orang yang seperti itu kalimatnya, menganggap Ali sebagai ilah mereka. Maka Ali radhiyallahu an meminta dengan sangat mereka untuk mencabut kembali ucapan mereka itu. Kalau tidak maka akan dibakar hidup-hidup. Sebagian dari mereka sampai ada yang rela dibakar hidup-hidup ya demi keyakinannya. Subhanallah. Nah, ini bid'ah yang sebenarnya mukafir. Au fi ghairihi, atau punya keyakinan ilahiyah tersebut pada selain Ali. Ya, misalnya ada wali fulan yang itu punya apa menitis pada dia sifat ilahiyah. Hulu, paham? Itu pun mukafir. Nah, contoh lain adalah keyakinan sebagian kelompok Rafidah al-iman biruju'ihi ila dunya qabla yaumil qiyamah. Mengimani bahwa Ali bin Abi Thalib itu nanti akan balik ke dunia sebelum hari kiamat. Las bangkit dari kuburnya. Ini semua i'tiqad kufur yang ulama sepakat atas kekufurannya. Ada kelompok ahli bid'ah i'tiqadiyah yang seperti ini. Nah, ini di sendirikan. Jadi ada dua pembagian. Kalau kita sudah paham itu, ya yang dibahas sekarang man la yukaffaru bi bid'ati. Kelompok yang pertama ahli bid'ah i'tiqadiyah yang kebid'ahannya tidak sampai membawa dia kepada kekufuran, tidak sampai dikafirkan gitu. Bagaimana riwayatnya, diterima atau tidak? Fa fi qabuli riwayatihi madzahib. Ada beberapa pendapat. Di sini sekitar 4 pendapat ulama dalam hukum menerima riwayat mubtadi yang seperti ini. Al-awwal madhhabu ta'ifatin min as-salaf minhum Muhammad bin Sirin wal Imam Malik raddu riwayatil mubtadi' mutlaqan. Wa ma'khadhu hadzal qawli ma yali Hamzah anna al-mubtadi' fasikun bi bid'atihi fa kama stawa fil kufril muta'awwil wa ghairil muta'awwil yastawi fil fiskil muta'awwil wa ghairil muta'awwil. Ba أن الهوى والبدعة لا يؤمن معهما الكذب لا سيما فيما إذا كان ظاهر رواية يعضد مذهب المبتدع. جيم أن في قبول رواية المبتدع ترويجا لأمره وتنويها بذكره. الثاني مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني قبول رواية المبتدع ما لم يتهم باستحلال الكذب للنصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن داعية إليها. ومأخذ هذا القول ما يلي همزة أن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من الإقدام عليه فيحصل الصدق. ب أن الضرورة ملجأة إلى قبول روايته كما قال علي بن المديني لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب يعني لذهب الحديث. Ada sekelompok dari salaf seperti Muhammad bin Sirin, Imam Malik berpendapat riwayat mubtadi' itu ditolak secara mutlak. Berarti mau dia mukaffirah atau ghairu mukaffirah sama saja. Mubtadi' itu apa? Riwayatnya ditolak mutlak. Jelas? Apa dasarnya? Wa ma'khadhu hadzal qaul ma yali. Dasarnya ada 3 ya. Yang pertama adalah mubtadi itu orang fasik sebab bid'ahnya. Entah itu mukaffir, entah itu ghairu mukaffir. Maka sebagaimana sama dalam kufur ada kufur yang muta'awwal ya. Atau ghairu muta'awwal. Yang disebabkan syubhat ta'wil, ada kufur yang tidak dengan sebab syubhat ta'wil. Itu kan sama. Ya kufur juga. Begitu pula kefasikan. Ada yang muta'awwal, ada yang ghairu muta'awwal. Ya. Ada yang sebab syubhat ta'wil, ada yang tidak dengan syubhat ta'wil. Tapi sama-sama kefasikan. Berarti ahli bid'ah itu orang fasik. Jelas. Dan orang fasik itu tidak diterima riwayatnya. Baik kefasikannya itu dengan syubhat ta'wil atau tidak dengan syubhat ta'wil. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binnabai fatabayyanu. Jelas. Nah. Kalau datang kepada berita dari orang fasik, maka tabayyun. Artinya jangan kamu terima sampai kamu cari kejelasan terlebih dahulu. Jelas. Tapi tidak ada tafsir di situ. Berarti mutlak. Riwayat orang fasik tidak diterima. Mubtadi itu orang fasik sebab bid'ahnya. Baik muta'awil atau ghairu muta'awil dalam bid'ahnya dia. Nah, ini hujah yang utamanya. Hujah yang kedua dasarnya adalah bahwa hawa dan bid'ah itu la yu'manu ma'ahumal kadzib, tidak aman bersama keduanya kedustaan. Artinya rentan adanya kebohongan. Orang itu akan berani berbohong kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Orang itu akan mudah berbohong kalau sudah terjangkiti bid'ah. Jadi gak aman kita dari adanya kebohongan. La siyama fi ma idza kana zahirur riwayati ya'dudu madhhab al-mubtadi. Terlebih lagi kalau zahir riwayat si mubtadi itu menguatkan ya madhab si mubtadi. Wah, ini lebih merasa tidak aman lagi. Jelas. Intinya mubtadi itu lebih dekat kepada apa? Al-kadzib. Tidak aman dari yang namanya al-kadzib. Apalagi kalau riwayatnya menguatkan bid'ahnya. Sangat rentan. Sehingga mending ditolak aja. Tidak perlu juga riwayat mereka. Tayyib. Dasar yang ketiga adalah kalau kita terima riwayat mubtadi itu maksud apa maknanya adalah tarwijan di amri, melariskan perkara urusan si mubtadi. Bayangkan berapa banyak nanti orang yang datang ngambil hadis dari dia. Jadi kan membuat akhirnya apa? Terkenal dan laris. Ini dia. Karena orang kan enggak cuma ngambil hadis nantinya ya. Dia akan ambil pemikirannya, dia ambil apa suluknya, dia ambil macam-macamnya. Ya walaupun enggak saya cuma ngambil hadisnya tok, saya enggak ngambil yang lain, tapi tidak aman dari apa? Melariskan. Tahu. Ya. Apalagi penuntut ilmu yang sifatnya enggak punya apa namanya kematangan dalam akidahnya. Wah, hebat nih di hadis nih. Bagus sekali dia dalam penyampaian hadisnya itu. Dia enggak tahu itu tadi berbahaya itu. Makanya kalau sempang enggak ada upaya menjauhkan umat dari orang itu akan melariskan dia wa tanwihan bil ikti dan memperbagus namanya ya. Ya kan? Sehingga bisa bahaya buat orang-orang yang tidak punya kewaspadaan yang tinggi. Dia akan terkagum dan kemudian bisa jadi apa? Terfitnah dengan kebidaan orang tersebut. Ah, daripada seperti itu mending ditolak saja. Nah, ya kan? Itu dasarnya. Karena si mubtadi orang fasik, kita fasik enggak diterima. Karena tidak aman dari kedustaan, maka tidak bisa diterima. Karena bisa melariskan bid'ahnya, memperbagus namanya, maka lebih baik apa? Tidak diterima. Jangan ambil hadis riwayat dari mubtadi. Secara ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, madhabnya Imam Abi Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i serta Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Ali ibn Madini. Apa itu? qabulu riwayatil mubtadi. Riwayat mubtadi itu diterima. Malam yuttaham bistihlalil kadhib linusrati madhhabi. Selama si mubtadi itu tidak tertuduh menghalalkan berdusta untuk membela madhhabnya. Artinya mereka orang yang lebih open ya. Nah, enggak menutup barrier-nya itu tidak terlalu rapat. Masih open. Tadi ya bid'ah fasik. Kok diterima riwayatnya? Saya lihat dia orang yang apa? Anti dengan dusta. Dia enggak suka bohong. Apalagi membela madhabnya itu dia enggak suka. Auli ahli madhabi atau membela orang-orang yang semadhab dengan dia. Dia enggak dikenal seperti itu. Jelas memang dia punya keyakinan bid'ah, tapi untuk kejujuran itu dia orang yang apa? Sangat bisa diterima kejujurannya. Nah, ahli bid'ah yang semisal ini bagi madhab yang kedua ini masih bisa diambil riwayatnya. Diambil hadisnya. Sama saja, entah itu dai-nya atau bukan dai. Bukan itu yang dilihat. Yang dilihat dia itu orang yang menghalalkan dusta atau tidak. Karena berita riwayat yang paling penting kan apa? Sifat kejujurannya. Ya kan? Dalam membawa berita. Sisi-sisi yang lain itu urusan dia pribadi. Nah, kita di sini dalam masalah, bukan dalam masalah apa membenarkan bid'ahnya atau tidak gitu ya. Tapi dalam masalah berita yang dia punya, yang dia bawa itu diambil atau tidak. Nah, dalam urusan berita kan yang paling penting kejujuran. Kalau orang yang jujur, jauh dari apa tuduhan dusta, ambillah. Nah, ini bukan mazhab sembarang orang ya, mazhab para imam. Abi Hanifah, Syafi'i, Yahya bin Sa'id al-Qattan, Ali bin Abi Thalib. Apa sandarannya, dasarnya? Ada dua di sini yang disebutkan dasar. Yang pertama adalah keyakinan haramnya dusta itu bisa menghalangi seseorang minal iqdam alaih dari berani berdus faya sulusin sehingga terwujud yang namanya kejujur. Yang ini adalah modal utama dalam menerima berita. Ya kan? Kejujuran itu penting. Itu dalam masalah apa? Menerima berita. Kita enggak lihat yang lain-lainnya, kita lihat yang ini. Kemudian alasan atau dasar yang kedua adalah an-nadharurata mulji'atun ila qabuli riwayati. Kondisi darurat itu mendesak untuk menerima riwayat si mubtadi tadi selama dia tidak menghalalkan kedusta. Kondisi darurat. Jadi saya tahu dia orang fasik ya. Orang fasik itu pada asalnya tidak terima riwayatnya tidak aman dari kedustaan. Mungkin bisa melariskan atau membaguskan namanya. Tapi ini kondisi darurat. Ah, dari sisi mana daruratnya? Dikatakan oleh Ali ibn Madini rahimahullah. Lau tarok tu bisa ya. Atau kalau tarok tu ya mungkin juga bisa. Kita ambil yang tu saja ya. Lau tarok tu. Seandainya aku tinggalkan ahlal basrati lil qadr. Orang-orang Basrah karena bid'ah qadariyahnya. Melihat. Orang Basrah itu identik dengan apa? Bid'ah qadariyah di sana. Wa taraktu ahlal kuf dan seandainya saya tinggalkan orang-orang kufa litasyayu karena bid'ah syiahnya. Jadi orang kufa terkenal dengan bid'ah syiahnya. Nah, la ini mungkin kharubatil kitkutubu. Misalnya kitab-kitab itu akan apa? Kharubat. Ya, ini rusak semua, hancur semua. Enggak ada yang bisa diambil. Itu dua negeri yang di zaman itu apa? Sumber ilmu, sumber riwayat. Kalau kamu pakai madhab yang pertama, riwayat mubtadi semua ditolak secara mutlak. Mungkin kitab-kitab yang ada itu semua nggak ada yang bisa diambil, bakar aja semua. Karena kalau kamu telusuri para rawi-rawi hadis yang di Basra, yang di Kufah, banyak, dan banyakkan mereka ya punya apa, bid'ah i'tiqadiyah yang identik di daerahnya. Ya, ini maksudnya apa? La dhahabal hadis. Ya. Kitab-kitab itu akan hancur, ya, rusak, maksudnya hadis itu akan hilang. Dan itu perkara yang bahaya, karena itu apa? Masdar tashri', ya, sumber dalam penetapan syariat. Itu yang membuat sisi darurahnya. Ini menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hilang, ya. Kalau kamu pakai madhab yang pertama, mungkin akan banyak hadis Nabi yang hilang dari umat ini. Jelas? Itu sisi daruratnya. Asalis madhabul kathir awil aksar minal ulama at-tafsil. Wadhalika biqabuli riwayati ghairi da'iyati ila bid'atihi wa raddi hadithi da'iyah. ومأخذ هذا القول أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باحث على رواية ما يشيد به بدعته وقد يحمله ذلك على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه وقد تنوعت آراء الأئمة القائلين بهذا التفصيل على ما يلي حمزة من الأئمة من اكتفى بالتفصيل المذكور ب ومنهم من فصل في شأن غير الداعية فقال إن اشتملت روايته على ما يشيد بدعته ويزينها ويحسنها ظاهرا فلا تقبل وإن لم تشتمل على ذلك فتقبل جيم ومنهم من فصل في شأن الداعية فقال إن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبلت وإلا فلا تقبل دل فصل ابن دقيق العيد في شأن الداعية من حيث تفرده بالحديث أو عدم تفرده فقال نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبا له متجاهرا بباطله أن تترك الرواية عنه إهانة له وإخمادا لبدعته اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا من جهته فحينئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة ihanatil mubtadi'. Madhab yang ketiga, nah ini madhab kathir atau bisa dikatakan aksar, kebanyakan ulama. Tidak menolak secara mutlak, tidak menerima secara mutlak. Ya. Tapi harus ada tafsir, ada perincian. Pilah-pilah lah. Tayyib. Wadhalika biqabuli riwayati ghairi da'iyah ila bid'atihi wa raddil hadithi da'iyah. Apa tafsirnya? Kalau riwayatnya itu tidak mengajak kepada bid'ahnya, itu diterima. Tapi kalau mengajak kepada bid'ahnya, ditolak. Nah, itu satu tafsir. Dasarnya apa? Dasarnya adalah annal mubtadi idza kana da'iyatan kana indahu ba'ithun ala riwayati ma yushayyidu bihi bid'atah. Seorang mubtadi kalau dia sebagai orang yang mengajak kepada bid'ahnya, maka di sini ada faktor pendorong yang meriwayatkan hadis yang membaguskan apa? Kebid'ahannya. Wa qad yahmilu dzalika, faktor pendorong seperti itu bisa membawa dia ala tahrif riwayat, merubah-rubah riwayat wa taswiyatiha, dan membaguskannya ala ma yaqtadhihi madhhabu, sesuai dengan tuntutan madhabnya. Sehingga sangat rentannya dari pemalsuan, maksudnya dia dari pemanipulasian. Sehingga jangan diterima kalau itu mengajak kepada bid'ahnya. Wa qad tanawwa'at ara'ul a'immatil qa'ilina bihadha tafsil. Para a'imah yang berpendapat dengan tafsil seperti ini, itu pun beda-beda pandangannya. Ada empat di sini ya. Ada dari mereka yang maniktafa bitafsil madhkur. Tafsil yang tersebut tadi cukup. Da'iyah atau ghairu da'iyah? Da'iyah tidak diterima. Ghairu da'iyah diterima. Itu aja. Wa minhum, ada dari mereka yang fassala. Tafsilnya ditafsil lagi. Fi ghairi fi syani ghairu da'iyah. Kalau yang bukan da'iyah itu ditafsil lagi, ya. Bagaimana itu tafsirnya? Yaitu inistamalat riwayatu ala ma yushayyi bid'atah wa yuzayyinuha wa yuhasinuha zahiran fala tuqbal. Kalau riwayat yang bukan da'i tadi ya, itu mengandung apa? Sesuatu yang membaguskan bid'ahnya, menghiasinya secara zahir, maka jangan itu. Wa illam tashtamil ala dzalik fa tuqbal. Kalau tidak mengandung hal seperti itu bisa diterima. Artinya qaulu da'iyah itu tidak langsung diterima secara mutlak. Lihat lagi hadisnya, ini membaguskan bid'ahnya dia enggak? Oh, membaguskan ini. Sama saja berarti dengan yang da'iyah. Jelas? Tolak. Kalau tidak, terima. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa minhum man fassala fi sya'ni da'iyah. Yang da'iyah itu, ya, itu ditafsir lagi. Tafsirnya apa? Ini istamal riwayatu ala ma yaruddu bid'atahu qubilat wa illa falatu. Kalau riwayatnya itu mengandung sesuatu yang bisa membantah bid'ahnya sendiri. Paham? Dia da'iyah membawakan hadis yang hadis yang dibawakan itu berlawanan dengan akidahnya dia. Las? Nah, seperti ini diterima. Wa illa, kalau tidak seperti itu hadisnya, ala tungka. Saya diterima. Jadi gimana caranya? Ya pokoknya duduk dengerin dulu aja. Habis dengerin, nah, kamu ini harusnya ini berlawanan dengan akidah dia. Tapi kok dia riwayatkan ya? Nah, yang kayak gini ambillah. Wah, ini membela bid'ahnya nih. Enggak. Jadi habis datang duduk dengar nulis gitu ya. Setelah itu disortir gitu. Harus ahli. Yang keempat, tafsilnya idaqiyal id untuk yang da'iyah. Dilihat tafarada bil hadis am min haitsu tafarudihi bil hadis am au adamu tafarudihi. Dia sendirian enggak dalam meriwayatkan hadis itu atau tidak sendirian? Nah, itu yang dilihat oleh untuk yang da'iyahnya. Kata beliau, nara, kami memandang anna man kana da'iyatan li madhhabil mubtada, bahwa ahli bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya yang madhhabnya mubtada itu muta'assiban lahu, orang yang sangat ta'assub kepada madhhabnya, mutajahiran bi batilih, yang sangat menampakkan kebatilannya, orang yang seperti ini antutraka riwayat ar-riwayatu anhu, tinggalkan atau ditinggalkan riwayat dari dia, ihanatan lahu, sebagai penghinaan baginya, wa ikhmadan li bid'ati, sebagai upaya apa? Menghancurkan kebid'ahnya. Allahumma illa ayyakuna dzalika hadis, kecuali kalau hadis itu ya ghairu mawjudin lana, tidak ada di sisi kita ahlu sunnah, illa min jihati, kecuali sumbernya dari dia. Artinya dia bersendirian, dia sendiri yang punya hadis itu. Ahlus sunnah enggak punya hadis itu. Nah, kalau seperti itu ambil. Ini dia. Kenapa? Fahina idin tuqaddamu maslahatu hifdzil hadis. Lebih diutamakan maslahat menjaga hadis ala maslahati ihanatil mubtadi. Di atas maslahat menghinakan mubtadi. Kalau dia sendiri yang punya. Bagaimana bisa? Ya, misalnya ada dulu alim ahlu sunnah ya. Tempatnya jauh. Susah dijangkau. Banyak pencari hadis itu sebenarnya pengen ke sana tapi apa? Sulit. Cuma satu orang sini saja yang apa? Berani datang ke sana. Ya, dengan susah payah. Sehingga ya dia sendiri yang punya hadis itu. Misalnya ya, ada kondisi kayak gitu. Maka menjaga hadis Nabi lebih apa? Dipentingkan daripada kemaslahatan menghinakan ahli bid'ah. Jadi pada asalnya memang ahli bid'ah itu pantas dihina. Jangan dikasih apa? Panggung, jangan dikasih nama. Paham? Jelas. Itu ulama enggak ada yang berselisih dalam masalah itu. Cuma kaitannya dengan apa? Masalah kalau dia punya hadis, berita, riwayat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kayak gini ulama berpikir, apakah kita tinggalkan hadis dari dia sementara hanya dia saja yang punya riwayat itu? Itu efeknya kan bisa hilang hadis Nabi ya. Atau kita ambil walaupun bertentangan dengan apa prinsip menghinakan ahli bid'ah. Nah, itu yang ditafsir oleh Ibnu Taqim ini. Ar-Rabi' samata riwayatun 'anil Imam Ahmad tuhi bi anna al-hukma bi qabuli riwayatil mubtadi' wa raddiha yakhtalifu bi hasabi naw'i bid'atihi. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab, qala Ahmad fi riwayati Abi Dawud ihtamalu min al-murji'ah al-haditha wa yuktabu anil qadari idha lam yakun da'iyah. Wa qala al-Marwazi kana Abu Abdillah yuhadithu anil murji' idha lam yakun da'iyan wa lam nakif ala nassin lahu fil jahmi annahu yarwi anhu idha lam yakun da'iyan bal kalamuhu fihi amun annahu la yurwa anhu. فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا والمتوسط كالقدر إنما يرد رواية الداعية إليها والخفيفة كالإرجاء. هل يقبل الرواية معها مطلقا أو يرد عن الداعية على روايتين؟ فأما المذهب الأول فهو كما قال ابن الصلاح بعيد مباعد لشائع من أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول ويجاب عن أدلة ذلك القول بما يلي. حمزة أنه لا يلزم من استواء الحكم في حق الكافر استواءه في حق الفساق من أهل القبلة ب أن القياس الفاسق المتأول على غير المتأول قياس الفارق لأن الفاسق غير المتأول قد أوقع الفسق مجانة وعنادا وأما المتأول فقد اعتقد ما يعتقده ديانة. جيم أن تقييد قبول رواية المبتدع بكونه غير متهم باستحلال الكذب له أصل من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك lima ro'au min tahrimis sidqi wa ta'dhimihim al-kadhiba wa hifdihim anfusahum anil mahdzurati minal af'ali inkaruhum ala ahli ar-raibi wa tara'ikil mazmuma wa riwayatuhum li ahaditsil lati tukhalifu ara'uhum wa yata'allaqu biha mukhalifuhum fil ihtijaji alaihim dal annama fi riwayati anil mubtadi'ah min at-tarwiji li amrihim wa tanwihi bi dhikrihim yuqabiluhu ma fi tarkiha min tafwiti syatrin min as-sunani minhu ma tafarradu bihamlihi wa minhu ma tubi'u alaihi ma tubi'u alaihi wa qad atqanu hamlahu wa ada'ahu. Ada lagi madhab yang keempat, itu riwayat-riwayat yang datang dari Imam Ahmad. Itu tuhi ya, mengisyaratkannya bahwa hukum menerima riwayat mubtadi dan menolaknya itu beda-beda sesuai dengan jenis bid'ah bid'ahnya. Yang dilihat adalah jenis bid'ahnya. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, berkata Imam Ahmad dalam riwayat Abi Dawud, ihtanilu, maksudnya bawalah oleh kalian minal murji'ati al haditha, dari kelompok murji'ah hadis. Artinya Imam Ahmad mengajari orang untuk ambil hadis dari murji'ah. Wa yuktabu anil qadari, dan bisa dicatat hadis itu dari orang yang pemahaman akidahnya apa? Qadari. Qadari idza lam yakun da'iyah. Kalau dia bukan orang yang mengajak kepada bid'ahnya. Nah, dia. Jadi kalau kelompok murji'ah itu kayak dianggap aman-aman, ambil aja. Nah, kalau qadariyah, lihat, dia da'iyah bukan. Kalau bukan da'iyah, ambil. Itu ada riwayat dari Imam Ahmad mengatakan begitu. Berarti kan dibedakan, ini murji'ah begini cara nyikapinya, ini qadariyah gini cara nyikapinya. Kalau murji'ah lebih enteng lah. Sayyid Al-Marwazi murid Imam Ahmad juga mengatakan kana Abu Abdullah, Abu Abdullah Imam Ahmad ya. Beliau itu la yuhadithu anil murji. Dia tidak menyampaikan hadis dari seorang yang berakidah murjiah idza lam yakun da'iyan. Karena ya, dia menyampaikan hadisnya. Imam Ahmad Abu Abdullah, dia menyampaikan hadis dari orang murjiah kalau bukan da'i. Walam naqif ala nafsin lahu fil jahmi. Dan kami tidak temukan pernyataan tegas Imam Ahmad kalau orang itu berakidah jahmiyah. Annahu yarwi anhu, bahwasanya beliau meruatkan darinya idza lam yakun da'iyan. Kalau bukan da'i. Bal kalamu fihi am. Tetapi perkataan Imam Ahmad untuk yang akidahnya jahmiyah itu umum, annahu la yurwa anhu, tidak bisa diambil riwayat dari. Baik. Kalau Jahmiyah mau da'iyah mau enggak da'iyah, enggak mau. Paling anti. Karena paling merusak itu akidah Jahmiyah. Tapi kalau Murji'ah, lihat, da'iyah atau bukan? Oh, bukan da'iyah, ambil. Ya. Itu dari Al-Marwazi, murid Imam Ahmad. Berarti beda-beda. Nah, fayakhruju min hadza, maka keluar dari sini apa? Annal bid'ah al-ghalidhah, bid'ah-bid'ah yang berat seperti tajahum, bid'ah jahmiyah, apa ini? Yaruddu biha riwayata mutlaqan. Imam Ahmad apa? Menolak riwayatnya secara mutlak. Kalau yang mutawassithah, bid'ah yang pertengahan, dia enggak terlalu parah, enggak terlalu ringan, tapi tengah-tengah lah, seperti al-qadar, bid'ah qadar, qadariyah. Itu yaruddu riwayat ad-da'iyah, yang da'iyahnya ditolak. Wal khafifah, kalau bid'ah yang ringan seperti irja, itu ringan kan di sini ya. Apakah diterima riwayatnya secara mutlak atau ditolak? Ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Aduh, capek juga ya. Ya sudah, saya itu dulu ya. Alhamdulillah.